Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah adab, dan dalam masalah muamalah, interaksi dengan orang lain. Karena inilah buah dari ilmu, dan inilah hasil dari ilmu. Dan orang yang membawa ilmu bagaikan orang yang membawa senjata. Maka senjata itu bisa jadi lahu, bermanfaat baginya, atau alaihi, atau membahayakan dirinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an yaitu ilmu din itu cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan jadi hujah, argumen yang membelamu, atau alaika, atau dia jadi argumen yang akan menuntutmu. Maka Al-Quran yaitu ilmu din, ilmu agama, itu adalah laka, akan menjadi pembelamu jika engkau beramal dengannya. Nanti akan menjadi penuntutmu jika engkau tidak mengamalkan. Dan tidak ada yang tengah-tengah. Tidak ada yang tengah-tengah. Tidak ada yang tidak dituntut dan tidak dibela. Maka ilmu din, ilmu syar'i itu cuma ada dua kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Jika diamalkan, maka itu akan jadi pembela. Dan jika cuma dikoleksi dan tidak diamalkan, maka ini akan jadi penuntut kita pada hari kiamat nanti. Akan jadi hujah Allah atas diri kita. Kau telah tahu, kau telah mengerti, mana, kenapa tidak kau amalkan. Dan orang itu masuk surga karena amal berdasarkan ilmunya dan bukan sekedar karena ilmunya. Maka ilmu itu bukan tujuan, ilmu adalah wasilah. Sedangkan tujuannya adalah beramal dengan ilmu itu sendiri. Dan demikian pula beramal dengan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mempercayai berita yang Nabi sampaikan dan melaksanakan hukum-hukum yang Nabi tetapkan. Oleh karena itu jika datang kepada kita satu berita dari Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kita meyakininya dan hendaklah kita menerima dan mengambil berita tersebut dengan sikap menerima dan pasrah. Dan hindarilah dua kata terhadap berita dari Allah dan Rasulnya, yaitu mengapa, kok bisa, dan gimana caranya. Karena hal ini yaitu menyikapi berita yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan bertanya kenapa kok bisa dan bagaimanakah caranya, bagaimanakah bentuknya, adalah thariqah ghairul mukminin, adalah metodenya, jalannya orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan orang-orang yang beriman, Allah firman di surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, memakan alim mukminin wal mukminatin, dan tidaklah pantas, yaitu tidak boleh bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu hal, ayakuna lahumul khiyaru min amrihi, mereka memiliki pilihan lain berkaitan dengan urusan mereka. Jika orang itu mengambil pilihan lain, mungkin ada satu bentuk maksiat. Wama ya'tillaha wa rasulahu, oleh karena itu barang siapa yang duha kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Dan inilah cara para sahabat dalam beragama, yaitu menerima dan pasrah terhadap semua hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering atau kadang bercerita kepada mereka, menceritakan berbagai hal yang boleh jadi berita yang Nabi sampaikan itu adalah ghoriba, berita yang asing, berita yang aneh dan sangat jauh dari pemahaman mereka, maksudnya sulit mereka pahami. Akan tapi mereka menyikapi semua berita tersebut dengan sikap menerima, dan mereka tidak mengatakan kenapa kok bisa dan bagaimanakah caranya. Beda dengan orang-orang belakangan, generasi belakangan dari umat ini, maka kita jumpai salah satu dari mereka jika diceritakan kepadanya salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waharu akluhu, dan akalnya bingung tentang cerita tersebut, maka kita jumpai dia datangkan, dia hadirkan terhadap perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbagai pertanyaan yang tashtashifu, akan nampak jelas dari berbagai pertanyaan yang dia sampaikan bahasanya yang dia inginkan adalah menentang dan bukan mencari petunjuk. Oleh karena itu orang ini dihalangi untuk mendapatkan taufik. Orang ini dihalangi untuk bisa menerima dan memahami perkara tersebut dengan baik. Akhirnya dia pun yaruddu, menolak dan membantah berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak menyikapinya dengan qabul dan taslim, tidak menerima dan pasrah terhadap berita tersebut. Maka berita yang Nabi sampaikan kepada kita dan para sahabat, berkata beliau, adalah mungkin adalah berita yang asing, aneh, jauh dari pemahaman atau sulit dipahami dan membingungkan akal. Namun ingat, tidak ada satupun berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mustahil menurut akal. Yang beliau sampaikan tadi membingungkan akal atau hal yang aneh, satu hal yang sulit untuk dipahami, namun tidak ada yang mustahil menurut akal. Maka berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling banter adalah membingungkan akal, akal bingung untuk memahaminya. Dan tidak ada satupun berita yang datang dari Allah dan Rasulnya itu mustahil menurut akal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan berbagai kejadian di hari akhir nanti, ada matahari didekatkan dengan sangat dekat, dan ada orang yang kepanasan, dan orang banjir keringat, ada yang satu keringatan, ada yang satu keringatnya satu dengkul, satu lutut, ada yang satu dada, dan ada yang tidak berkeringat, maka ini satu berita yang menghirankan akal, membingungkan akal. Dan apakah itu mustahil menurut akal? Jawabannya tidak mustahil menurut akal. Karena akal faham bahasanya akhirat itu bukan dunia. Dan akhirat ngerti bahasanya, dan akal sehat itu faham bahasanya inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka tidak mustahil menurut akal. Cuma akal bingung. Maka tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil menurut akal, namun yang ada paling banter adalah suatu hal yang membingungkan akal. Sebagai contohnya adalah satu hadis yang benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya." Sesungguhnya Rabb kita turun ke langit dunia. Ketika malam tinggal tersisa sulusul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lahu." Siapakah yang mau berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Menyas'aluni fa'u'tihi, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, dan siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menunjukkan bahasa sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang sangat-sangat afdal dan waktu yang sangat-sangat baik untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya firman Allah itu ada huruf dan ada suaranya. Dan hadis ini menetapkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, itu an-nuzul, itu turun. Dan bagaimana bentuk turunnya? Maka karena Allah tidak memberitahukannya kepada kita, maka kita katakan wallahu a'lam, kita tidak tahu bagaimana bentuk dan kaifiat Allah turun ke langit dunia. Hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah satu hadis yang masyhur. Bahkan hadis ini adalah hadis mutawatir. Dan Syekhul Islam punya risalah, satu risalah khusus, satu buku khusus yang mensyarah hadis ini. Yang judulnya Syarah Haditsun Nuzul. Namun tidak ada satupun sahabat yang mengangkat lisannya lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya Allah turun ke dunia? Apakah ketika Allah turun ke dunia, padahal Allah itu berada di arah, itu arah kemudian kosong, ataukah Allah turunnya bersama arah?" Atau pertanyaan-pertanyaan semisal itu. Akan tapi kita jumpai sebagian orang membicarakan permasalahan ini. Ada sebagian orang mengatakan, bagaimanakah Allah itu berada di arah, namun turun ke langit dunia? Dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang dia bawakan, yang seandainya dia menyikapi hadis ini bil qabul, dia terima dan dia katakan, "Ya Allah Subhanahu wa taala, itu bersemayam di atas arsy, sedangkan al-ulu, berada di atas, adalah satu sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, itu sifat dzatiyah, dan Allah Subhanahu wa taala turun bagaimanakah yang dia kehendaki Subhanahu wa ta'ala, bisa akan tertolak darinya berbagai subhat ini, dan dia tidak akan kebingungan dalam hal yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka sikap yang benar terhadap hadis ini adalah kita tidak bahas hal-hal semacam tadi, namun kita yakini rasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy sebagaimana Allah beritakan. dan Allah Subhanahu wa Taala itu berada di atas seluruh makhluknya, dan ini adalah sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa Taala, yang adalah sifat zatiyah, dan Allah turun bagaimana yang Allah kehendaki. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Taala dalam hal ini. Maka Allah Subhanahu wa Taala itu berada di atas arsy, dan Allah Subhanahu wa Taala itu berada di atas seluruh makhluknya. Apa perbedaan istiwa dengan al-ulu? Jawabannya ada dua perbedaan antara sifat istiwa dan sifat al-ulu. Yang pertama, al-ulu adalah sifat dzatiyah, sedangkan al-istiwa adalah sifat fi'liyah. Kalau Allah Subhanahu wa Taala itu berada di atas seluruh makhluknya, itu sifat dzatiyah. Dan Allah Subhanahu wa Taala bersifat dengannya sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir. Sedangkan istiwa, maka itu sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah berkehendak untuk istiwa di atas arsy setelah Allah Subhanahu wa Taala menciptakan arsy. Dan yang kedua, istiwa adalah ulu, namun ulu yang khas. Berbeda dengan al-ulu, maka dia adalah ulu am. Kalau istiwa, maka dia adalah sifat ulu, yaitu berada di atas, namun khusus untuk arsy. Berada di atasnya arsy. Sedangkan al-ulu, itu adalah ulu yang am, yaitu Allah Subhanahu wa Taala berada di atas zat Allah, berada di atas seluruh makhluknya, arsy ataupun yang lainnya. Maka kewajiban kita adalah menyikapi berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan masalah-masalah gaib, kita sikapi dengan kita terima dan kita pasrah dan kita tunduk dengannya, dan kita tidak menentangnya dengan gambaran-gambaran yang ada di benak kita disebabkan asumsi yang ada dalam benak kita karena melihat hal-hal yang bisa dilihat, al-mahsus, hal-hal yang bisa diindra dan hal-hal yang bisa kita saksikan. Maka seorang itu tidaklah boleh dia menggunakan apa yang dilihat dari makhluk yang dia lihat untuk menentang apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena perkara gaib itu lebih tinggi dari itu semua. Dan contoh tentang masalah ini sangat banyak, dan aku tidak ingin memperpanjang lebar dengan membahasnya. Namun yang jelas, mauqiful mukmin, sikap seorang mukmin terhadap hadis-hadis semisal ini telah kabul, menerima hadis-hadis tersebut dan pasrah terhadap hadis-hadis tersebut dengan mengatakan shadaqallahu wa rasuluh, benarlah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang Allah ceritakan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Allah katakan orang beriman itu memiliki sifat amal rasuluh bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minun. Ya Rasul dan semua orang-orang yang beriman itu beriman dengan semua yang diturunkan dari Rabb mereka. Maka kenapa orang itu menentang berita yang datang dari Allah dan Rasulnya? Disebabkan dia bandingkan dengan apa yang ada di benaknya, dan apa yang ada di benaknya itu adalah hasil dari pengamatan dan melihat makhluk. Menurut dia, ini tidak mungkin. Menurut dia, karena melihat makhluk, ini satu hal yang tidak mungkin. Karena menurut tidak mungkin, maka akhirnya dia tentang berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas ars, yang ars itu berada di atas langit yang ketujuh, kemudian Allah berada di, kemudian turun ke langit dunia, maka gimana ini berarti ars? Harusnya kosong. Itu menurut pikiran kita, karena ada orang yang turun, ada orang yang di lantai 5 turun ke lantai 1, maka berarti lantai 5 kosong. Itu karena di benaknya ada pikiran semacam itu, dan dia samakan Allah dengan makhluk, maka akhirnya dia tentang. Oleh karena itu, taktil itu adalah buah dari tamtil. Taktil adalah buah dari tamtil. Kenapa orang itu menolak tangan Allah, meyakini Allah Subhanahu wa Taala memiliki tangan? Karena yang ada di benaknya ketika membaca Allah, dalil yang mengatakan Allah itu memiliki tangan, maka yang ada di benaknya adalah tangan, tangan makhluk. Lalu dia katakan, Allah tidak sama dengan makhluk. Akhirnya dia ingkari sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa Taala. Maka ta'til itu buah dari tamtil. Tamtil awalan, yumatil awalan, yu'atil thaniyan. Orang itu tamtil dulu dalam pikirannya, menyamakan Allah dengan makhluk. Baru setelah itu, ini enggak bisa. Kalau sama dengan makhluk, akhirnya dia tolak. Nah, maka orang itu menolak nah, menolak dalil. Karena ada penyakit tamtil dalam pikirannya. Ada penyakit menyamakan Allah dengan makhluk dalam benaknya. Maka akidah wajib dibangun di atas Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah kita yakin bahasanya dalam masalah akidah la majala lil aqli fiha. Tidak ada ruang untuk akal di dalam masalah akidah. Aku tidak mengatakan tidak ada tempat masuk untuk akal di dalam akidah. Namun yang aku katakan tidak ada ruang untuk akal dalam akidah. Kenapa beliau katakan ada tempat masuk untuk akal dalam masalah akidah, namun tidak ada ruang untuk akal bagi akidah? Karena nas-nas yang datang dari Allah dan Rasulnya yang menceritakan tentang kesempurnaan Allah itu adalah ada perkara-perkara yang disetujui oleh akal. Meskipun akal itu tidak memahami rincian berbagai hal yang wajib Allah miliki, min kamalin berupa sifat kesempurnaan, akan tapi akal yudrik, akal itu paham. Bahasanya Allah Subhanahu wa Taala, bagi Allah Subhanahu wa Taala semua sifat sempurna. Maka beliau katakan dalam masalah akidah itulah majalah lil akli fiha, bukanlah matkhala lil akli fiha. Akal itu punya ruang masuk atau punya pintu masuk dalam masalah akidah, namun tidak memiliki ruang dalam masalah akidah. Artinya, maksudnya apa? Akal itu paham Allah itu harus punya sifat-sifat sempurna. Sifat untuk Allah haruslah sifat-sifat sempurna. Ini kata akal. Dan akal setuju. Dan apakah akal itu bisa menetapkan dengan semata-mata akal sifat apa yang sempurna dan layak untuk Allah? Nah ini rincian tentang sifat sempurna. Manusia tidak bisa menggapainya dengan semata-mata akalnya. Boleh jadi sebagian sifat sempurna bisa dipahami oleh akal, bisa dijumpai oleh akal. Menurut akal, manusia harus Allah itu bersifat hidup, mengetahui, maha kuasa. Namun rincian-rincian yang lain tentang sifat Allah itu memiliki tangan, wajah dan seterusnya, maka ini akal tidak bisa menggapainya dengan semata-mata bermodalkan akal. Namun akal punya pintu masuk dalam masalah akidah, yaitu akal paham dan mengerti bahasanya sifat Allah Subhanahu wa taala tentulah sifat-sifat yang sempurna. Ini yang dimaksud akal punya pintu masuk dalam masalah akidah, namun akal tidak punya ruang dalam masalah akidah. Maka labudda tidak boleh tidak, yaitu harus seorang penuntut ilmu beramal dengan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada dirinya dari aspek akidah, yaitu dengan meyakininya dan mengimaninya. Demikian pula hendaknya beramal dari aspek ibadah, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diketahui oleh banyak dari di antara kita, bahasanya ibadah itu dibangun di atas dua asas, dua landasan penting, yaitu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah al-mutaba ahli rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang itu membangun ibadahnya di atas ajaran dari Allah dan Rasulnya, dan jangan mengada-ada, jangan membuat-buat dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang laisa minhu, yang bukan bagian dari agama. Tidak dalam asal muasal ibadah dan tidak pula dalam tata cara beribadah. Maka bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah dalam aslil ibadah, dan ada bid'ah dalam wasfil ibadah. Ada bid'ah dalam tata cara beribadah, dan ada bid'ah dalam ibadahnya itu sendiri. Jika bid'ah itu dalam aslul ibadah, dalam ibadah itu sendiri, maka itu disebut dengan bid'ah hakikiyah. Dan jika bid'ah itu dalam wasfil ibadah, dalam tata cara pelaksanaan ibadah, maka ini yang disebut dengan bid'ah idbofiyah. Maka peringatan maulid Nabi misalnya, maka ini bid'ahnya bid'ah hakikiyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mengajarkan untuk peringatan maulid Nabi ibadah dalam bentuk memperingati hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bid'ahnya hakikiyah. Namun bid'ah dalam masalah berzikir dengan tata cara yang tidak masyru', bid'ah dalam bentuk berzikir dengan tata cara yang tidak Allah ajarkan, maka zikirnya Allah ajarkan, bacaan la ilaha illallahnya Allah ajarkan, bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallah azim Nabi ajarkan. Namun tata caranya, urutannya, jumlahnya, ini tidak Allah ajarkan. Maka ini bid'ahnya dalam tata cara pelaksanaan. Adapun ibadahnya, yaitu zikir, bacaan-bacaan zikir tersebut, maka ini masuk. Namun tata caranya, ini mengada-ada. Maka ini disebut bid'ah idhofiyah. Bid'ah dalam idhofi, idhofi itu artinya nisbah. Artinya kalau dilihat dari sini bid'ah, dilihat kalau situ bukan bid'ah. Dilihat dari sudut pandang ini, maka ini bid'ah, dan dilihat dari sudut pandang itu bukan bid'ah. Maka disebut idhofiyah. Dilihat dari sudut pandang, tata cara ini dibaca harus 40 kali atau 44 kali. Maka dilihat dari ini, itu mengada-ada. Maka ini bid'ah. Lalu dilihat dari bacaannya, misalnya subhanallah bilhamdi subhanallah azim, ini tidak mengada-ada, memang ada dari Nabi. Maka ini tidak bid'ah. Dilihat dari sini, maka bid'ah idhofiyah itu punya dua sudut pandang. Dari sudut pandang ini bid'ah, dan dari sudut pandang itu bukan bid'ah. Nah, kalau bid'ah hakikiyah, dan semua sudut pandang bid'ah, dari semua sisi bid'ah. Kalau bid'ah idhofiyah cuma dari satu sisi bid'ah, dari sisi yang lain bukan bid'ah, maka disebut idhofiyah. Ini artinya nisbi. Diidhofahkan pada ini, dilihat dari ini, dari sudut pandang ini bid'ah, dilihat dari sudut pandang itu bukan bid'ah. Oleh hadza naqul, oleh karena itu kami katakan, Dalam ibadah anak budak, dalam masalah ibadah, maka ibadah tersebut haruslah benar-benar berdasarkan syariat, fi hayatiha, dalam tata caranya, dalam kaifiyahnya, dalam tempatnya, dalam waktunya, dan dalam sebabnya. Labud an takuna sabita fi syara', maka hal ini semua haruslah berdasarkan syariat dalam empat hal ini seluruhnya. Dalam masalah tata cara, dalam masalah tempat, zaman, dan dalam masalah sebab. Dan beliau jelaskan oleh Syekh Muslimin di tempat yang lain, semacam di Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Maka seorang itu harus mengikuti Nabi SAW dalam ibadahnya dalam enam hal. Empat hal di sini beliau sebutkan. Yang pertama adalah dalam sebab. Tidak boleh orang itu menjadikan sebagai sebab ibadah, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikannya sebagai sebab ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan malam Nisfu Sya'ban sebagai sebab untuk salat malam. Maka jika ada orang yang menetapkan dan menjadikan malam Nisfu Sya'ban sebagai sebab ibadah, maka dia telah melakukan perkara yang mengada-ada dalam masalah agama. Karena hal ini tidak Nabi tetapkan sebagai sebab ibadah. Kalau ada orang yang menetapkan bahwasanya menguap itu sebagai sebab untuk beribadah dalam bentuk membaca istighfar, nah, maka ini perlu ditanya dalilnya. Apa dalilnya? Kalau menguap adalah sebab berzikir dalam bentuk istighfar, jika tidak ada dan tidak ditetapkan sebagai sebab, nah, ini sebab yang mengada-ada dan tidak perlu. Kita harus beribadah, sebabnya harus bagaimana yang Nabi ajarkan. Kemudian yang kedua adalah hay'ah, kaifiyah, tata cara pelaksanaan. Maka harus mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Nabi ajarkan kalau sholat itu berdiri kemudian rukuk dan iktidal dan seterusnya. Maka jika ada orang bikin tata cara sendiri, sholat itu langsung rukuk kemudian baru berdiri, nah, misalnya, maka ini mengada-ada dalam tata cara. Kemudian yang ketiga, tempat. Jika satu amal itu telah ditetapkan oleh Nabi tempatnya, maka tidak boleh bikin tempat sendiri. Nabi telah menetapkan iktikaf itu tempatnya di masjid. Maka orang tidak boleh iktikaf di tanah lapang, atau di lapangan, di alun-alun, di bawah pohon beringin, atau di dalam gua. Tidak boleh, meskipun niatnya karena Allah. Meskipun niatnya karena Allah. Dan meskipun maksudnya untuk mencari Lailatul Qadar, tidak boleh di bawah beringin, di bawah, di dalam gua. Karena ini tempatnya telah menyelisih tempat yang disebabkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian zaman, jika telah ditetapkan waktunya, maka tidak boleh mengada-ada sendiri. Nabi telah menetapkan, Allah telah menetapkan waktu berhaji. Berhaji, maka orang tidak boleh berhaji di bulan Muharram. Atau orang berhaji di bulan Rajab. Karena ini bukan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dalam qadar, tambahannya adalah dalam qadar. Maka Allah telah tetapkan bahwasanya tawaf itu qadarnya 7 kali putaran. Orang tidak boleh udah pakai perasaan, kok kurang banyak. Nah, saya mau 17 putaran. Maka ibadah tidak berdasarkan puas-puasan. Kemudian Yang keenam adalah jenis. Maka jenis ibadah jika telah ditetapkan, maka tidak boleh mengada-ada. Akikah telah ditetapkan jenisnya adalah dengan kambing, maka tidak boleh orang akikah dengan ayam, dengan mentol, tidak boleh. Dengan yang lebih kecil ataupun dengan yang lebih besar, kemudian dengan sapi atau dengan unta, tidak boleh. Membiasakan baik, niat baik mata tidak cukup, harus dengan aturan yang benar. Ya, maka dalam orang, ketika orang itu beribadah, maka dia harus mengikuti semuanya, harus berdasarkan syariat dalam 6 hal tersebut. Maka seandainya ada seorang yang menetapkan satu sebab untuk beribadah, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab tersebut, namun sebab ini tidak ada dalilnya, maka kita bantah orang tersebut dan kita katakan ini adalah satu hal yang tidak bisa diterima. Karena apa? Karena harus ditetapkan. Karena harus jelas bahasa sebab ini adalah memang sebab untuk ibadah itu. Jika tidak, maka itu ibadah yang tidak diterima. Maka seandainya ada seorang menetapkan suatu jenis ibadah lam yakti bisyarat, yang syariat tidak pernah menetapkannya, atau seorang itu melaksanakan satu ibadah yang ada dasarnya dari syariat namun dengan tata cara yang dia buat-buat, atau dalam waktu pelaksanaan yang dia buat-buat, kita katakan ini adalah ibadah yang tertolak. Ya, karena ibadah supaya bisa disebut ibadah, maka harus dibangun di atas majabisa, ajaran syariat. Dan inilah konsekuensi daripada ilmu, konsekuensi dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu, yaitu janganlah engkau beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang Allah tetapkan. Ketika ada orang berpuasa, puasanya mutik, makan namun makan cuma nasi putih dan air putih, namun air putihnya bukan susu, maka kita katakan ini bid'ah. Bid'ah apa? Hakikiyah atau idofiyah? Hakikiyah atau idofiyah? Puasa mutik ya? Hakikiyah atau idofiyah? Hakikiyah. Tidak ada puasa diajarkan dalam bentuk semacam ini. Maka ibadahnya harus disyariatkan. Setelah ibadahnya disyariatkan, maka 6 hal setelah itu juga harus disyariatkan. Sebabnya adalah sebab yang disyariatkan. Tata caranya adalah tata cara yang disyariatkan. Waktunya, tempatnya, jenisnya, dan kadarnya, semuanya harus disyariatkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya hukum asal ibadah sudah terlarang, hatta yakuma dalilun alal masyru'iyah, sampai terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Wastadallu ala dzalika fi qawli, dan para ulama berdalil dalam hal ini dengan firman Allah, am lam syuraka syara'u lahu min ad-din ma lam ya'dan bihi la. Apakah mereka punya sekutu-sekutu untuk Allah yang para sekutu ini membuatkan untuk mereka aturan-aturan yang tidak Allah izinkan. Ini surat ayat yang ke-21, dan ayat ini berlaku untuk perkara bid'ah, demikian juga berlaku untuk hukum yang menyelisih hukum yang, dan semua hukum yang menyelisih hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis ini ada dalam kitab yang sahih, yaitu Sahih Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddu. Barang siapa melakukan satu amal yang tidak ada padanya ajaran kami, fawaratun, maka itu adalah amal yang tertolak. Dan bukan hanya semata-mata tertolak, bahkan dapat dosa. Cuma tertolak, artinya cuma dapat capek. Tidak, di sini ditegaskan ini tertolak, artinya tidak dapat apa-apa kecuali capek. Dan berdasarkan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa bid'ah adalah satu maksiat, satu kedurhakaan, maka di samping tertolak cuma dapat capek, juga dapat dosa. Maka dari dua ayat ini, dari satu ayat ini dan hadis ini, para ulama menetapkan bahwa hukum asal dari ibadah adalah terlarang. Namun aneh bin ajaib, beberapa waktu yang lalu saya baca buku, ada penulis buku itu meragukan kebenaran faedah ini. Bahwa hukum asal ibadah adalah terlarang, atau ada dalilnya. Dia katakan itu kan kaidah buatan ulama, bukan jangan digunakan kayak Quran dan hadis. Tuh, ini Quran dan hadis cuma dengan bahasa lain. Ini kayak ulama buat kaidah ini, menetapkan kaidah ini itu diambil dari Quran dan sunnah. Dari Qurannya amlahu syurka sa'allahu nadini malam ya adam bihilah. Dari hadisnya man amila amala laisa ali amrata fawarat. Dan intinya hal itu disebabkan karena dia tidak paham, enggak tahu, atau mungkin enggak baca Qurannya, atau enggak paham hadisnya, belum pernah lewat Arba'in Nawawiyah atau yang lainnya. Tapi katanya lulusan Timur Tengah, masa Arba'in Nawawiyah enggak pernah lewat, enggak pernah dengar. Maka intinya dia tidak paham dengan maksud kaidah, dan dia enggak paham dengan apa itu ibadah, karena dia meragukan kaidah ini dengan mengatakan, loh, bukankah seorang muslim itu harusnya seluruh waktunya, seluruh hidupnya dengan beribadah? Maka dia tidak paham apa itu ibadah dan istilah para ulama. Hattalakum tamukhlisan, meskipun engkau ada seorang yang ikhlas dan ingin sampai kepada Allah, ingin sampai pada ridha Allah, dan ingin sampai ke surga yang merupakan tempat Allah memuliakan hamba-hambanya. Akan tapi jika ibadah yang ikhlas tersebut tidak dalam tata cara yang disyariatkan, maka ini adalah ibadah yang tertolak. Meskipun engkau menginginkan sampai kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah, namun dari jalan yang tidak Allah tetapkan sebagai jalan untuk bisa sampai kepada Allah, maka itu adalah satu hal yang tertolak. Oleh karena itu, idzan, jika demikian, maka kewajiban setiap penuntut ilmu dan setiap kaum muslimin hendaklah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bima alimah minas syara', dengan syariat yang telah dia ketahui. La yazid wa la yanqus, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Maka bid'ah itu ada bisa dalam berupa penambahan dan bisa ada dalam bentuk pengurangan. Kalau orang itu bikin sholat duhur 5 rakaat, ini bid'ah dalam penambahan. Kalau sholat duhur dijadikan 3 rakaat, ini bid'ah dalam bentuk pengurangan. Maka tidak boleh seorang itu dalam beribadah mengatakan inna hadzal amra, perkara ibadah ini yang aku ingin laksanakan dan aku ingin beribadah kepada Allah dengannya adalah amrun taskuni ilaihi nafsi, adalah perkara yang mantap di hati, inilah yang aku mantepi. Wa itma'inu ilaihi qalbi, inilah yang mantap di hatiku. Seperti ini wayansoribil sadri, sama saja inilah yang mantap di dalam hatiku. Tiga kalimat ini artinya sama saja, inilah yang mantap dalam hatiku. Maka tidak boleh orang itu beribadah prinsipnya inilah yang aku mantepi. Dalam artian ya perasaan, beribadah dengan dasar perasaan. Dan kalau ini adalah yang dimaksud adalah ikhtilaf ulama, untuk dia cermati mana berbeda yang ada, kemudian dia lebih mantap dengan cocok dengan satu pendapat, maka itu lainnya. Dan kalau ibadah itu cuma dasarnya mantap-mantapan, kenapa kok zikirnya semacam ini? Kenapa harus 4444 kali dalam satu majelis lagi dibaca selawat nariyah lagi? Selawat nariyah satu majelis itu 4444 itu sudah hajat mukabul. Wah, ini yang mantap di hatiku, mana bisa? Apa dalilnya? Kenapa harus 4000? Kenapa enggak 4000 saja? Kenapa harus 4000 dan ditambah 400? Kenapa 400 harus ditambah 44? Gimana kalau kurang satu? Ya, boleh kurang satu. Loh, kenapa harus jangan kurang satu? Apa dalilnya? Maka tidak bisa cuma dasarnya. Kenapa dalilnya? Wah, inilah yang mantap dalam hati saya. Layakul hakadha, tidak boleh seorang itu berkata demikian. Meskipun seandainya ini terjadi, maka hendaklah dia timbang kemantapan hatimu, kemantapan hati itu dengan timbangan syariat. Jika apa yang mantap dalam hati itu didukung oleh Quran dan Sunnah, bil qabul, Quran dan Sunnah menerimanya, fa'alal aini wa ra'asi, fa'alal aini wa ra'asi, fa'alal aini wa ra'asi, bersama dengan sami'na wa ta'na. Sudah, selesai urusan. Orang Arab bilang kalau taat 100% fa'alal ain wa ra'as. Wa illa, jika ternyata Quran dan Sunnah tidak membenarkan ibadah semacam itu, maka ini adalah orang yang fa'innahu, maka orang tersebut adalah orang yang dibuat indah amalnya yang jelek. Dibuat oleh setan satu hal yang indah, padahal itu adalah amal yang jelek. Bagaimana Allah firmankan surat Fatir, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Maka apakah orang yang dinampakkan indah baginya amal buruknya sehingga dia lihat amal itu adalah amal yang baik, yaitu digoda oleh setan sehingga amal buruknya itu nampak sebagai amal yang baik. Fa innallaha yudhillu ma yasha wa yahdi ma yasha. Maka sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah pada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan inilah di antara metode iblis untuk menyesatkan manusia adalah dengan tazyin, dengan membuat indah satu hal yang jelek, dan takbih dan membuat jelek satu hal yang sebenarnya adalah indah. Kadzalika, demikian pula hendaknya seorang penuntut ilmu adalah seorang yang mengamalkan ilmunya dalam masalah akhlak dan muamalah, berakhlak dengan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain. Karena ilmu syar'i itu mendorong orang untuk memiliki semua akhlak-akhlak yang terpuji, yaitu jujur, memenuhi janji, dan menginginkan kebaikan untuk sesama orang-orang yang beriman. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah kalian beriman sampai dia mencintai dan menginginkan untuk saudaranya sama muslim apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, kalau la yu'minu ahadukum untuk bukhari muslim. Nah, ada hadis yang lain yang sahih diatkan oleh muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhulal jannata falta'ti maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Walta'ti ilan nasi mayuhibbu ayyukta ilaihi. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka. Widukhulal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Untuk masuk surga saja harus dimasukkan. Enggak mau masuk sendiri, harus dimasukkan. Dan untuk terhindar dari neraka harus yuzahzah. Yuzahzah itu ditarik dengan kuat. Tidak hanya semata-mata ditarik, ditarik dengan kuat. Artinya apa? Orang itu umumnya orang, dan umumnya nafsu jiwa orang itu pengen dengan kuat masuk neraka. Sehingga supaya dia tidak masuk neraka, harus ditarik lebih kuat. Maka Allah, Nabi katakan tidak yub'ada anin nar, namun yang Nabi katakan yuzahzah anin nar, ditarik kuat-kuat agar tidak masuk neraka. Kenapa? Karena maunya orang itu masuk neraka. Untuk masuk surga juga harus dimasukkan. Kamu masuk surga saja, enggak kemudian pengen sendiri, kamu harus dimasukkan. Maka faltaqti maniyatuhu, maka ndaklah kematian itu menjemputnya. Maniyah itu artinya al-maut. Banyak kata untuk mati dalam bahasa Arab. Al-wafat, al-maut, maniyah, dan seterusnya. Wa wa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas, dan adalah dia bersikap kepada orang lain. Mayuhibbu, dengan sikap-sikap yang dia inginkan. Ayuk ta'ilahi, diperlakukan pada dirinya, diperlakukan pada dirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan syarat untuk orang yang dijauhkan dari neraka, ditarik kuat agar selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, adalah orang yang ajal menjemputnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia beriman dan keadaan beriman pada hari akhir. Dan beriman pada hari akhir inilah yang mendorong orang untuk gemar beramal. Oleh karena itu dua hal ini, satu hal yang sangat sering Nabi gandengkan. Karena beriman pada hari akhir itulah yang mendorong orang untuk beramal, dan beriman kepada Allah itulah asal iman. Dan Nabi katakan hendaklah dia bersikap kepada orang lain, hendaklah memberikan perlakuan kepada orang lain dengan sikap-sikap dan perlakuan yang dia inginkan diberikan orang lain kepada dirinya. Maka berdasarkan hadis ini, maka tolak ukur, dan ini adalah hadisnya adalah kaidah dalam muamalah, dalam interaksi dengan orang lain. Dan jika orang itu mengamalkan hadis ini, maka akan bereslah hubungan dunianya. Karena jika kaidah Nabi ini diterapkan, maka akan baiklah urusan seorang dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan temannya, dengan teman kerjanya, dan yang lainnya. Yaitu apa? Kalau ukurnya adalah bagaimanakah kalau dia adalah kamu? Bagaimanakah kalau dia adalah kamu? Inginkah kamu disikapi semacam itu? Jika tidak ingin, ya jangan bersikap seperti itu sama dia. Jika seperti itu, bagaimanakah jika saya adalah dia? Inginkah saya diperlakukan semacam itu? Tidak ingin. Jika demikian, maka jangan bersikap semacam itu. Ini kaidahnya. Jika ini dipraktekkan, insya Allah beres. Seorang muslim adalah seorang manusia yang bisa bergaul dengan baik. Muslim yang tahu agamanya dan mengamalkan agamanya, maka dia akan bisa berinteraksi dengan manusia dengan baik. Karena kaidah ini akan dia terapkan. Dan hadis ini adalah makna dari hadis yang tadi, hadis yang awal, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Apa yang dimaksud hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi? Maksudnya adalah ini. Faliyati ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Sikapilah orang lain dengan sikap-sikap yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Bekasir minan nas, dan banyak orang itu memiliki ghirah, memiliki kecemburuan dan memiliki rasa cinta dengan kebaikan, kecemburuan terhadap agama dan kecintaan kepada kebaikan. Akan tapi dia tidak bisa mengambil hati orang lain dengan akhlaknya, sehingga akhirnya karena dorongan kecemburuan terhadap agama dan keinginan dan cintanya kepada kebaikan, malah kita jumpai orang ini memiliki sikap sidak kerak uns dan sikap kerak hatta fi maqami dakwah, sampai-sampai pada saat berdakwah ilallah kita jumpai orang ini menggunakan metode al-uns kerak, bersidak dan kerak, padahal al-aslu fi dakwah arifu wallin, hukum asal dakwah adalah dengan lemah lembut. Inilah asal, artinya inilah yang dominan, dan bukannya keras itu tidak boleh, tegas tidak boleh, namun boleh. Nah, itu bukan asal, itu adalah satu hal yang diperlukan jika memang kondisinya membutuhkan, namun bukan asal. Dan ini berbeda dengan akhlak yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketahuilah bahasanya akhlak yang luhur adalah satu hal yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jal dan manusia yang paling utama. Dan orang yang paling berakhlak, yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa adnahum, dan yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kedudukannya nanti. Nah, atau kita terjemahkan, dan manusia yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi adalah ahasinuhum akhlaqa, adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqa, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling dekat tempatnya denganku nanti pada kiamat adalah manusia-manusia yang paling bagus akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni, sedangkan manusia yang paling aku benci dan paling jauh tempatnya denganku nanti pada kiamat adalah atar tarun al-mutasyaddiqun al-mutafahiqun, adalah orang-orang yang tertarut, adalah orang-orang yang banyak omong, al-mutasyaddiqun, dan orang yang memfasih-fasihkan omongnya, gaya bicaranya dihibat-hibatkan, gaya bicaranya perlu banyak istilah yang aneh-aneh yang banyak orang enggak tahu. Bal mutafahiqun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna asar tarun, wahai Rasul, kami telah tahu apa itu asar sarun, yaitu orang yang cerewet dan banyak ngomong. Al-mutasyaddiqun, dan orang yang omongnya besar dan omongnya wah. Sama mutafahiqun, lalu apa itu, namun apa itu al-mutafahiqun? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mutakabbirun, dia adalah mereka adalah orang-orang yang sombong. Lihatkan Tirmidzi, lihat juga lihatkan Imam Ahmad dan Barawi dalam Sahih Sunnah, dan dikatakanlah Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid, para perawinya adalah para perawi yang ada dalam riwayat Ahmad adalah para perawi yang ada dalam sahih, dalam kitab sahih. Maka dari sini menunjukkan bahasanya para sahabat jika tidak tahu maka dia akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang tidak jelas akan ditanyakan. Maka hal ini menunjukkan jika para sahabat itu tidak menanyakan tentang masalah-masalah satu hal dan kita tanyakan, maka menanyakannya adalah satu hal yang bid'ah. Seperti yang dikatakan Imam Malik tentang makna tentang masalah istiwa, Kenapa Imam Malik mengatakan dan bertanya tentangnya adalah bid'ah, tentang bagaimanakah Allah itu bersemayam di atas arsy, istiwa di atas arsy? Karena para sahabat itu juga tidak tahu terkait bertanya. Jika memang ini adalah satu hal yang manfaat untuk ditanyakan, maka tentu para sahabat akan menanyakannya. Kemudian ada penuntut ilmu yang keenam adalah ad-da'wah ilallah, adalah mendakwakan ilmu. Maka seorang penuntut ilmu hendaklah dia mendakwakan ilmunya, danlah dia mendakwakan ilmunya di kulli munasabah, dalam setiap kesempatan, di masjid, di acara duduk-duduk, di pasar, dan di semua kesempatan. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah berikan kepadanya kenabian dan kerasulan, maka Nabi tidaklah duduk di rumahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai manusia, wayataharab dan bergerak. Itu bergerak untuk berdakwah. Dan tidaklah kami inginkan para penuntut ilmu itu hanyalah nafkhan kutubin, cuma salinan buku. Setelah penuh dengan ilmu cuma didiamkan dirak. Penuntut ilmu bukan demikian. Namun hendaknya penuntut ilmu, orang yang punya ilmu, yang kami inginkan dari para penuntut ilmu, mereka hendaklah setelah punya ilmu, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu. Dan di antara untuk mengamalkan ilmu adalah mendakwakan ilmu. Karena di antara ilmu yang dijumpai adalah ilmu perintah untuk berdakwah. Maka penuntut ilmu yang sebenarnya, yang sejati, bukanlah orang yang penuh dengan ilmu, setelah itu diam saja, tidak mau bergerak untuk berdakwah dengan tulisannya, dengan omongannya, dengan lisannya, atau dengan yang lainnya. Yang disilahkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nafkhan min kutubin, cuma salinan buku, yang penuh dengan ilmu tapi cuma diam saja. Namun seorang penuntut ilmu adalah tidaklah dia mewarisi sifat Nabi. Setelah Nabi itu berilmu, dapat ilmu yaitu kenabian, maka Nabi tidak duduk di rumahnya, namun keluar rumah dan berdakwah, dan melakukan berbagai upaya untuk mengajak orang kepada kebenaran. Kemudian sifat penuntut ilmu yang berikutnya, yang ketujuh, adalah al-hikmah. Maka adalah seorang penuntut ilmu itu mutahalian, berhias dengan sifat hikmah. Dengan sifat bijak. Dan hikmah ini tidak mungkin ada kecuali dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata may yasha." Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat-sangat banyak. Dan hikmah itu terdiri di atas ilmu. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini, sebagian ahli tafsir mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ilmu itu lebih baik pada dunia dan seluruh isinya. Kenapa? Karena ilmu Allah sifati dengan kafir. Siapa yang diberi ilmu maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Sedangkan dunia dan seluruh isinya Allah katakan mataun fali. Allah katakan kesenangan yang sedikit, padahal itu dunia dan seluruh isinya. Allah katakan mataan qalilan, Allah katakan sedikit. Sedangkan ilmu Allah katakan katsir. Maka berdasarkan ayat ini, maka sebagian ulama mengatakan, maka orang yang berilmu, maka itu ilmu itu satu hal yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Wal hikmah dan hikmah, hendaklah seorang penuntut ilmu itu murabbiyan li ghairihi, mendidik orang lain. dengan akhlak yang dia miliki dan dengan dakwahnya mengajak orang pada agama Allah Azza wa Jalla. Namun tidaklah dia berbicara kepada setiap orang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Maka jika kita tempuh jalan hal ini, jalan ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Sebagaimana Allah firmankan, siapa yang diberi hikmah maka diberi kebaikan yang banyak. Maka hikmah adalah seorang itu hikmah dalam dakwah, hikmah yang patutnya dimiliki oleh penuntut ilmu. Dia dalam mendidik orang lain dengan akhlaknya, dia memberikan keteladanan dengan akhlaknya. Dan dia di samping mendidik orang lain dengan dakwah, bagaimana dakwah yang hikmah? Yukhatibu kulla insan bima yaliqu bihali. Dia berbicara kepada tiap-tiap orang sesuai dengan kondisi yang cocok untuk orang tersebut. Maka hakim, orang yang punya hikmah, adalah orang yang bisa menempatkan segala sesuatu pada porsinya, pada tempatnya. Karena al-hakim itu diambil dari kata-kata ihkam, dan ihkam artinya adalah itqan, dan itqan artinya adalah ayunzil manzilatah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Fayambari, maka sepatutnya bahkan wajib bagi para penuntut ilmu untuk memiliki sikap hikmah dalam dakwah. Karena hikmah dalam menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, maka Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin mengatakan, ketika membahas tentang masalah hikmah, terkatakan hikmah itu adalah fi'lu ma yambari ala wajhil ladzi yambari fi waqtil ladzi yambari. Hikmah itu adalah berbuat yang tepat di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Hikmah itu adalah berbuat yang tepat di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Maka berbuat yang tepat namun waktunya tidak tepat, itu bukan hikmah. Ini bukan waktunya. Meskipun itu adalah satu yang benar, waktunya tepat, perbuatannya adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang tepat, namun cara penyampaiannya tidak tepat, ini juga bukan hikmah. Waktunya tepat, caranya tepat, namun isinya tidak karuan, maka ini juga bukan hikmah. Maka hikmah dalam melakukan satu hal yang tepat di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatan-tingkatan dakwah dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah, najadilhum billati ya ahsan." Dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga tingkatan dakwah. Yang pertama adalah dengan hikmah. Yang kedua dengan mu'idhah hasanah. Dan yang ketiga dengan mujadalah bilatiyah. Dan kata Ibnu Qayyim, ini adalah metode dakwah dengan melihat siapa yang didakwahi. Maka jika seorang itu berdakwah kepada orang yang tolak, berdakwah dengan orang yang siap untuk menerima kebenaran, dan jika dia diberitahu kebenaran maka dia akan menerima, bukan tipe orang ngeyelan, bukan tipe orang keras kepala, maka cara dakwah untuknya adalah al-hikmah, yaitu menyampaikan sesuatu dengan dalil Quran dan Sunnah. Ini menurut Quran demikian, menurut Sunnah demikian, maka seharusnya yang kita kerjakan adalah demikian. Cukup. Dia akan menerima dan melaksanakannya. Kemudian yang kedua, berdakwah untuk orang yang sudah tahu mana yang benar, pun suka nyerempet-nyerempet. Ah, dikit-dikit. Suka nyerempet-nyerempet. Suka melanggar, kadang-kadang melanggar, kadang-kadang kurang mengindahkan dan kurang perhatian. Maka orang semacam ini yang tepat untuknya adalah al-mu'idhah hasanah, yaitu ditakut-takuti sekaligus dimotivasi. Ditakut-takuti, ini kamu melakukan dosa, dosanya gini, kamu sudah tahu loh. Nah, atau kemudian kamu juga dimotivasi, diiming-imingi. Ini mau'idhah hasanah. Kemudian cara yang ketiga dalam mujah adalah bila dia ahsan. Ini adalah cara berdakwah untuk orang yang punya sifat rada ngeyel, mempunyai agak-agak ngeyel, namun jika kalah argumen, dia itu tunduk. Kalah argumen, tunduk. Kemudian kalah argumen, dia kemudian cuma kalah di situ, kemudian besok lagi cari-cari dalil lagi. Orang yang cuma mau ribut, ini tidak perlu dilayani. Namun dia adalah orang yang punya sifat agak ngeyel, namun dia akan tunduk jika kalah argumen. Maka ini cara orang ini adalah mujah adalah bila dia ahsan. Nah, kalau dia ini bukan sudah kalah argumen tetap ngeyel, maka nanti metode dakwahnya adalah yang keempat. Wa dzakarallahu, dan Allah menyebutkan metode atau tingkatan yang keempat ketika Allah membicarakan tentang masalah mendebat ahli kitab. Ya Allah katakan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian debat ahlal kitab kecuali dengan cara debat yang lebih baik. Maka boleh debat dengan ahlal kitab, dan adalah cara dakwah untuk mereka, karena mereka orang-orang yang punya ilmu, maka dipatahkan argumennya. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari ahlal kitab, kecuali orang-orang yang tetap ngeyel dari mereka setelah kalah hujan. Maka orang ini sudah tidak lagi argumen cocok untuk dia. Kalau orang kafir ini berarti caranya berarti minta perang. Tidak, debat sudah enggak berlaku. Debat kalau argumen tetap ngeyel, sudah ini senjata dan perang yang bisa bicara. Karena argumen sudah tidak lagi, meskipun sudah kalah, sudah habis, sudah mentah, dia tetap papan ngeyel, papan suloyo kata orang Jawa. Maka untuk illalladzina zalamu, kecuali orang-orang zalim yang tetap ngeyel setelah debat, maka caranya lain. Maka caranya dengan cara-cara yang lain. Maka caranya dengan cara-cara tegas dan keras. Jika itu memang memungkinkan dan memang dibenarkan sesuai dengan syarat-syarat yang patut diperhatikan dalam masalah ini. Maka tidaklah seorang, maka itu tiga atau empat cara berdakwah, hikmah mu'idhah hasanah. Cara yang ketiga adalah mujah adalah bilatiyah. Cara yang keempat adalah cara-cara yang sudah tidak lagi menggunakan otak dan fisik. Orang-orang yang tetap ngeyel setelah al-argumen, namun tentu dengan memperhatikan hal-hal yang patut diperhatikan dalam masalah berkaitan dengan masalah fisik. Maka adalah seorang penuntut ilmu memilih dalam metode dakwah mayakun akrab ilal qabul, cara yang paling dekat supaya diterima orang. Maka orang untuk dakwah itu melihat gimana objek dakwahnya, dan dia lihat gimana cara yang paling bisa supaya bisa sampai ke hatinya. Jangan yang dilihat diri kita sendiri. Pokoknya menurut saya caranya kayak gini. Kalau dia gak mau, dasar dia ngeyel. Dia ini dasar keras kepala, bukan demikian. Bukan demikian cara dakwah. Dakwah melihatnya dirinya sendiri. Pokoknya saya maunya kayak gini, caranya kayak gini. Setelah itu orang yang tidak mau, enggak mau, kemudian dasar dia keras kepala, mengsuk mumpung mun umyun omlam dia siun. Bukan demikian cara dakwah. Namun cara dakwah adalah melihat orangnya, melihat objek dakwahnya. Mayakun akrab ilal qabul, gimana cara yang supaya paling mudah bagi dia untuk menerimanya. Ini yang dilihat, bukan lihat kita, melihat dia. Dan sebagian orang yang mau berdakwah, itu yang dilihat dirinya. Pokoknya saya mau, saya caranya kayak gini. terserah orang semua menerima ataukah tidak. Maka seandainya ada orang yang tidak menerima, yang tidak salah. Maka yang salah bukan karena dakwahnya yang salah, namun karena caranya yang tidak benar. Ya, tentang contohnya insya Allah akan kita bahas dalam pagi yang akan datang. Jadi sebelum kita akhiri, ada satu hal yang ingin kita tambahkan untuk berkaitan dengan masalah khilafiyah yang kemarin kita bahas. Maka masalah khilafiyah itu ada khilafiyah yang istihadiyah dan ada khilafiyah yang bukan istihadiyah, yaitu khilaf ahlu sunnah dengan ahli bidah. Maka itu bukan khilafiyah, istihadiyah. Namun patut diketahui bahasanya khilaf-khilaf istihadiyah itu ada dua macam. Ada yang khilaf di sana adalah khilaf yang kuat, dan ada khilaf di sana khilaf yang lemah. Dan jika khilaf istihadiyah itu adalah khilaf yang kuat, khilaf yang kuat itu adalah kuat dan tidaknya khilaf itu yang tahu adalah ulama. Dan diantara ciri khilaf istihadiyah adalah perkara yang sulit untuk ditarjih dan tidak bisa mentarjihnya kecuali orang-orang yang pokok ilmunya, yaitu para ulama-ulama yang benar-benar pokok ilmunya. Maka dalam masalah semacam ini, berlakulah saling menghormati dan berlakulah kaedah la ingkar di masail istihadiyah. Namun jika khilaf tersebut adalah khilaf yang lemah, khilaf tersebut khilaf yang lemah, semacam khilaf istihadiyah yang lemah, semacam khilaf istihadiyah masalah isbal tidak sombong, tentang masalah hukum musik, maka ada di sini ingkarul mungkar. Dan dalam masalah tidak berlaku kaidah la ingkar di masalah istihadiyah, karena khilafnya khilaf yang lemah. Bahkan kita tetap suarakan kebenaran meskipun ia adalah istihadiyah, karena khilafnya adalah khilaf istihadiyah dalam masalah ini adalah khilaf yang dhaif. Seorang yang berilmu hendaknya mendakwakan ilmunya, dan untuk mendakwakan perlu interaksi dengan orang lain dan masyarakat. Iya, ini harus dan syarat. Gimana orang mau berdakwah namun tidak mau berdakwah dengan orang? Orang tidak kenal siapa dia dan dia tidak kenal orang lain. Dan terkadang ada orang yang malas untuk belajar berinteraksi dengan orang lain. Apa nasihat untuk menyikapi fenomena semacam ini? Bagaimana tadi telah dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kewajiban menuntut ilmu itu mengamalkan ilmunya. Dan di antara mengamalkan ilmunya adalah mengamalkan adalah berdakwah. Dan di antara ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu perintah untuk mendakwahkan al-haq. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia tidak menyendiri dan tidak mengasing, belajar punya ilmu namun berinteraksi dengan orang lain. Beliau datangi bahkan tempat-tempat kesyirikan untuk mendakwahi mereka. Maka menjauhkan diri, maka tidak mau berinteraksi, ini tentu menutup jalan dakwah bagi kita. Maka hendaknya kita belajar berinteraksi dalam artian dan kita juga harus melihat keadaan diri kita, bagaimanakah sejauh manakah imun yang sudah kita miliki ketika kita sudah mau terjun dan belajar berinteraksi. Maka kita harus belajar untuk dalam dakwah belajar untuk menjaga diri baik-baik, jangan sampai maunya mengubah malah berubah. Karena tidak sedikit banyak orang itu maunya mengubah mau kenyataannya malah berubah. Maka dalam masalah belajar berinteraksi ini pun kita harus melihat keadaan diri kita masing-masing. kira-kira sudahkah sanggup untuk yang dengan tipe orang semacam ini? Oh, belum. Maka ya, jangan coba-coba. Yang manakah yang kira-kira mampu bisa kita kerjakan dan kita dakwai? Dan dalam dakwah tidaklah ada, adalah kita utamakan orang-orang yang memang potensi untuk menerima dakwah. Itulah yang harus lebih utamakan untuk didekati dan didakwai daripada orang-orang yang kelihatannya terlalu sulit untuk didakwai. Bagaimana sikap seharusnya menyikapi masa lalu yang mengandung aib yang tercela? Maka berkaitan dengan masa lalu, maka Nabi SAW memerintahkan bahasanya aib, maksiat itu tidak boleh diceritakan. Dan orang itu jangan terikat, jangan terlalu terikat dengan masa lalu. Jangan terlalu terikat dan terlalu terbayang-bayang dengan masa lalu. Akhirnya menyebabkan dia malas beramal dan malas belajar. Namun masa lalu yang buruk dan suram itu hendaknya kita jadikan sebagai pemacu, sebagai cambuk untuk memperbaiki diri. Mengingat amal yang berkala Allah adalah amal yang rutin meski sedikit, manakah lebih baik puasa Senin, tetap puasa Senin Kamis, atau orang yang ingin meningkatkan jadi puasa Dawud tapi dia masih belum bisa rutin menjalankannya? Maka yang lebih baik adalah puasa Senin Kamis, namun itu adalah amal yang rutin. Aful amalillahi azza wajal ma yudawimu alaihi sahibu. Dan amal yang paling Allah cintai adalah amal yang dirutinkan oleh pelakunya. Berkaitan dengan kemarin, bahasanya seorang penceramah itu wajib ain belajar bahasa Arab. Apakah orang yang belum pernah belajar bahasa Arab tidak boleh berdakwah kepada orang lain? Berarti semua ilmu yang didapatkan yang hanya sebagai hujah untuk dirinya sendiri karena dia belum belajar bahasa Arab? Jawabannya, bagaimana kemarin kita sampaikan, tapi katakan balighu anni walau ayat, maka orang yang belum bisa bahasa Arab bukan berarti tidak boleh berdakwah, namun berdakwah tidak harus di podium. Dan orang yang berdakwah dan dakwahnya itu di podium, dia membacakan hadis dan yang lainnya, maka salah i'rab dalam hadis itu dusta atas nama Nabi. Dan ini bahaya. Dan kata Pak Alayya muta'amidah, balia tepoh maka adam dan ma'am. I'rabnya salah, hadisnya yang dibaca salah, maka ini berdusta atas nama Nabi SAW, tapi khawatirkan dusta atas nama Nabi. Maka, oleh karena itu, kemarin kita sampaikan, kalau orang yang tersebut penceramah, maka dia fardu ain untuk belajar bahasa Arab. Namun, dan berdakwah tidak harus di podium. Dia bisa berdakwah dengan temannya, ngobrol sama temannya, dengan memberikan masukan dan dakwah kepada temannya, tidak harus mulu-mulu di podium. Maka apa yang kita sampaikan dengan hadis dan Nabi, maka ini tidaklah bertentangan dengan apa yang Nabi sampaikan balighu anni walau ayat. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyampaikan ilmu yang telah kita miliki, dan itu benar-benar memang satu hal yang jelas dari Nabi. Kita sampaikan, menyampaikannya jika seorang itu belum pernah belajar bahasa Arab dan belum menguasai beberapa dasar-dasar bahasa Arab, maka dakwahnya tidak harus di podium. Sering saya temukan orang yang mengatakan subhat-subhat, dan saya dapati orang tersebut adalah orang yang pandai bicara. Saya mengetahui bantahan atas subhat tersebut, tapi saya tidak pandai bicara. bagaimanakah sebaiknya sikap saya? Orang yang bisa bantah dan tahu bantahan, namun jika dia tidak pandai bicara, tidak pandai menyusun kata, ini meskipun dia punya ilmu akan kalah dengan orang yang pandai bicara. Maka apa faedah seandainya orang ini memaksakan diri untuk membantah orang ini? Apakah faedah yang dimaksudkan itu terwujud? Ini tidak akan terwujud. Maka yang terbaik adalah dia mendakwai dan mendekati orang-orang yang dikhawatirkan terkena sebab orang-orang ini, dan orang tersebut kira-kira bisa diajak bicara dan bisa menerima nasihat kita, daripada bicara sama sumber subhatnya, karena dia pandai bicara, kita tidak pandai bicara. Sedangkan yang kita, jika kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran, maka minimal adalah meminimalkan kemungkaran. Gimana caranya? Kita dekati orang-orang yang kita khawatirkan terkena sebuah dia, dan dia adalah orang-orang yang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, itulah yang minimal bisa kita kerjakan. Apabila orang tua menyuruh untuk melakukan hal yang makruh, wajibkah saya untuk mentaatinya? Maka satu hal yang patut diperhatikan, satu hal yang patut diperhatikan, bahwasanya hukum haram itu akan berubah jadi mubah dalam kondisi darurat, dan hukum makruh itu akan berubah jadi mubah dalam kondisi hajat. Dalam kondisi hajat. Dan kapan itu hajat? Ketika ini bertentangan dengan satu hal yang wajib, atau bertentangan dengan satu hal yang sunnah mu'akkad, maka makruh tidak lagi makruh, namun berstatus mubah. Karena itu adalah hajat. Perhatikan faedah. Ya. Haram itu berubah jadi mubah ketika darurat, dan makruh itu berubah jadi mubah ketika dalam kondisi hajat. Dan kapan satu hal itu berstatus hajat? Ketika ini bertabrakan dengan satu hal yang hukumnya wajib, atau bertabrakan dengan satu hal yang hukumnya sunnah mu'akkadah. Oleh karena itu, Syaikh Abdul Aziz Nubas rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah hukum basmalah ketika berwudu di kamar mandi. Apakah dibaca basmalahnya? Saya katakan dibaca. Kenapa? Karena larangan menyebut nama Allah di kamar mandi hukumnya makruh, tidak haram. Sedangkan hukum baca basmalah, pendapat yang dirajikan Syaikh Abdul Aziz Nubas, wajib dalam kondisi ingat. Maka ini adalah hajat yang menghilangkan status mubah, status makruh dalam hal ini. Atau menurut jumhur ulama, ini adalah sunnah mu'akkadah, maka sunnah mu'akkadah juga menghilangkan status makruh dalam hal ini. Apakah mawlid termasuk dalam bab ibadah? Di mana letak ibadahnya? Soalnya mereka membantah dalam prakteknya, pada zaman ini tidak ada ibadah yang mereka lakukan dalam aktivitas maulid Nabi. Yang namanya peringatan maulid Nabi itu bermacam-macam. Ada yang dengan ritual-ritual tertentu, dan ada yang sekedar cuma sekedar ceramah. Maka itu bentuknya macam-macam. Namun, di manakah letak ibadah dari hal ini? Ibadah adalah satu hal yang tidak mungkin didapatkan oleh orang dengan logikanya, dengan logika dan dengan perasaan. Maka di sini ada pengagungan satu hari, ada pengagungan terhadap satu hari. Jadi yakini sebagai hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengakuan ini dibentukkan dengan beberapa acara. Maka di sinilah letak ibadahnya. Ada pengakuan terhadap hari, Dan hari ini adalah karena diyakini sebagai hari maulid Nabi, dan orang itu beranggap dia akan dapat pahala dengan mengagungkan hari ini. Bahkan sebagian orang mengatakan dan membuat hadis palsu, siapa yang mengagungkan maulidku maka wajib untuknya syafaatku. Maka ada pengagungan terhadap hari. Dan hari ini adalah dikaitkan dengan masalah masalah ibadah, yaitu masalah dikaitkan dengan masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga dikaitkan oleh para ulama ini tentang kebid'ahannya adalah dalam masalah id, karena hal ini telah dijadikan sebagai id, karena maulid ini statusnya adalah id, maka ini bid'ah dalam masalah id. Dan bukti kalau ini adalah adalah ibadah, orang itu merasa beribadah dan dapat pahala dengan mengerjakannya, dan ada pengagungan terhadap satu hari, padahal hari ini tidaklah satu, bukanlah hari yang diperintahkan oleh syariat untuk diagung-agungkan. Apakah maulid Nabi termasuk masalah khilafiyah? Soalnya mereka berkata ulama kami membolehkannya. Ulama yang lain juga membolehkannya, ulama yang lain melarangnya. Maka sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim, terkatakan anggap saja memang orang yang membolehkannya adalah ulama, adalah orang-orang yang dzawul ilmi wa dzawul fadli. Maka ingat, ada juga ulama yang mengingkarinya, dan ulama yang mengingkarinya juga tidak kalah keilmuannya dengan, atau bahkan lebih tinggi, anggap saja tidak kalah keilmuannya dengan orang yang membolehkannya. Maka anggap saja ini khilafiyah. Maka jika ulama khilaf, maka kembali kewajiban kita adalah kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan Quran memerintahkan kita untuk mentaati Rasul dan untuk mengamalkan Sunnah Nabi. Dan kita jumpai ketika kita kembalikan, kita mentaati Quran dengan mentaati Rasul, Rasul pun mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Maka khilafiyah dalam masalah ini bukan khilafiyah ijtihadiyah. Masalah khilafiyah namun bukan khilafiyah ijtihadiyah. Tidak ada ulama al-sunnah yang membolehkan dan menganjurkan untuk mengadakan maulid Nabi. Apakah boleh membahas sapaan wanita bukan mahram? Berkaitan dengan masalah salam dari perempuan, maka para ulama mengatakan boleh menjawab salam dengan catatan amnul fitnah. Bagaimana cara mendakwai orang tua yang suka bermaksiat tapi tidak suka dinasihati anaknya? Mana ada orang tua suka dinasihati anaknya? Orang tua dinasihati anaknya, tidak ada orang tua yang suka diceramai anaknya. Tidak suka baca atau dengar kajian, apakah anaknya cukup dengan mendoakannya? Maka cara mendakwai orang tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka dakwah yang hikmah adalah dakwah yang tepat, perbuatan yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Maka kalau dia adalah orang tua kita sendiri, maka tentu kita tidak bisa ngomong banyak, tidak bisa menggurui, jadi tidak benar. Namun, di saat ini dan kita minta tolong dengan orang-orang yang dia hormati, untuk ngasih saran, ngasih masukan, ngasih nasihat, orang-orang yang dia muliakan, orang-orang yang dia hormati. Dan seandainya tidak mungkin dari kita tidak jumpai, maka di samping kita berdoa, ya, kita cuma bisa nyindir-nyindir saja, enggak jangan panjang-panjang ngomong sepotong dua potong kata yang agak nyentuh, dan mungkin dengan suasana yang agak rileks, jangan terlalu kaku. Sudah tua masa enggak ke masjid atau apa gitu. Misalnya dengan suasana yang santai namun dan tampak tidak menggurui, jangan panjang-panjang. Maka patutlah memperhatikan sikon dan keadaan yang tepat dalam hal ini. Tentang perkataan Umar tentang salat tarawih dikatakan sebaik-baik bid'ah, hal ini disebut sebagai bid'ah secara bahasa karena salat tarawih merupakan ibadah. Rasul memang mengerjakannya tapi tidak merutinkannya karena hal ini sering dijadikan penghantam ketika kita menasihatkan bahwa memperingati maulid adalah bid'ah. Jawabannya, Nabi mengatakan kalau dia katakan maulid Nabi itu adalah bid'ah hasanah, jadi dia beralasan dengan perkataan Umar, maka kita katakan Nabi itu Umar apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar mengatakan ada bid'ah yang baik, jangan Nabi mengatakan kula bid'ah dhalalah. Apa yang kita katakan dia benar siapa? Nabi mengatakan kula bid'ah dhalalah, tak Umar yang mengatakan ada bid'ah yang baik. Semua perkataan orang itu terbalik di hadapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan semuanya sesat, semua bid'ah sesat tanpa terkecuali. Maka seandainya Umar mengatakan ada bid'ah yang baik, maka kita katakan Umar keliru. Maka tidak benar berdalil dengan perkataan Umar ini untuk mengatakan ada bid'ah hasanah. Karena perkataan Umar ini menyelisih dalil, menyelisih sabda Nabi, sudah selesai. Itu jika mau sering-seringan. Karena enggak mau dikatakan, oh itu kan kita jelaskan bid'ah yang dikatakan oleh Umar adalah itu bid'ah secara bahasa. Kalau dia enggak mau, tinggalkan Umar, tinggalkan yang lainnya. Karena yang kita, orang yang wajib kita ikuti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar menyelisih sabda Nabi, buang perkataan Umar. Kulo nyukat wa yukat ila sahibah adal qabr. Semua orang perkataannya ditolak dan bisa diterima kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jika dia mau sereng-serengan, maka yang kita ajak sereng-serengan, tegas-tegasan. Nah ini perkataan Umar menyelisih Nabi, buang, selesai. Tidak keliru dalam masalah ini, maka Allah mengampuninya. Karena menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak mau, jika tidak mau halus-halusan, kalau mau halusan kita jelaskan maksud Umar bukanlah demikian, maksudnya adalah kita secara bahasa gini-gini. Kalau enggak mau ya sudah, ini sabda Umar, ini perkataan Umar yang sabda Nabi, kita buang. Nabimu itu Umar apakah Muhammad SAW, ya mau kamu ikuti Umar yang menyelisih Nabi ataukah Nabi yang perkataan Umar ini menyelisih Nabi. Selesai kan? Macam taat pada Nabi. Apakah ada Nabi mengajarkan peringatan maulid Nabi? Siapakah yang lebih cinta antara kamu dengan sahabat Nabi? Kalau memang ini adalah bentuk ekspresi cinta yang sebenarnya, maka sahabat adalah orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terutama alhamdulillahirabbil alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.